juga selain memberikan pemberitahuan, dia bisa kasih action. Bisa kasih action misalnya, apa? Kita provision another instance. Ya, pakai auto scaling group, dia akan tambahin lagi instance-nya. Saya nggak akan bahas dulu di sini, nanti kita akan coba lihat di depan sesuai dengan pembahasan di slide berikutnya. Ya, jadi nanti dia ada action, actionnya bisa dua. Satu, dia suruh ngapain. Kedua, dia suruh ngapain. Dua-duanya jalan secara simultan kalau alarmnya ketrigger. Ya, jadi ini seperti yang tadi saya bilang, dia akan kumpulin metrik dari service-service kita. Nah, kalau yang tadi kita bahas, metriknya kan dikumpulin dari EC2, ya. Tapi nggak hanya dari EC2, karena service-service yang lain juga kita, si CloudWatch dia bisa baca. Metriknya dari service yang lain dia bisa baca. Yang kedua, ada custom metric. Ini dia baca custom metric dari aplikasi, specific application. Kayak page view count, ya, jumlah tampilan halaman. Ini kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadi susah untuk dimengerti, ya. Terutama buat teman-teman yang udah terbiasa, pasti mesti mikir dulu, baru dapat gitu kan. Tapi ini ceritanya page view count. Custom metric kita kumpulin, udah kita kumpulin, kemudian data-datanya ada, ditampilin lah, buat statistik, diagram, chart gitu kita kumpulin, ya. Kemudian, nah tadi kan kita bilang ada alarm, alarm ini kan ready waktu kita define threshold, ya, ada batas atas, batas bawah. Kalau kesinggung batas atas, batas bawahnya atau skenarionya ke trigger, dia bisa lakukan action. Ini apa yang tadi kita bahasin, cuman ini di kita dalam bentuk diagram, yaitu dia kasih pemberitahuan via SNS atau dia lakukan Amazon EC2 auto scaling langsung simultan segera. Jadi dia langsung, dua-duanya langsung kerja bareng, ya. Anda tahu ada status tertentu dan juga dia langsung ambil tindakan action. Keuntungan CloudWatch, ya. Nah, Anda bisa monitor semua kondisi dari server, dari services yang Anda gunakan. Nggak cuman EC2 aja. Jadi banyak service-service yang lain juga yang bisa dimonitor, dan Anda monitor dari satu platform, ya. Dan Anda bisa perhatikan semuanya dari satu platform. Kalau ada yang kurang sehat, ada yang mesti diperbaiki, ada yang mesti dioptimize, Anda punya patokan, ya. Kemudian, ya, Anda punya visibility ke semua aplikasi, infrastruktur, dan layanan Anda. Kemudian, karena kita punya informasi yang dibutuhkan, kita bisa mengurangi rata-rata terjadinya resolusi. Ya, itu artinya sebentar ya, saya matikan dulu Outlook saya. Oke, saya matikan Outlook saya. Ya. Apa itu artinya mean time to resolution? Jadi waktu yang dibutuhkan sampai kita bisa mengambil keputusan. Artinya waktu bengong. Dari ada kejadian apa, biasanya kan kita bengong dulu. Bengong itu artinya kita kurang informasi. Nah, sekarang kekurangan informasi itu diperbaiki dengan adanya CloudWatch. Jadi waktu bengongnya itu, waktu idle-nya itu, jadi lebih pendek. Begitu kita cepat aware, kita cepat adapt, kita akan cepat action. Jadi ini apa artinya MTTR itu? Artinya mengurangi waktu bengong. Ya. Dan kemudian si CloudWatch ini memperbaiki total biaya kepemilikan, total cost of ownership, TCO. Artinya apa? Kalau kita bisa kontrol semua, ada kebocoran-kebocoran, ada yang nggak optimal, ada yang nggak efisien, itu kita dengan cepat bisa mengambil keputusan untuk memperbaiki. Yang pastinya nanti ujung-ujungnya larinya ke cost lah. Ya, larinya ke cost. Ya, nah ini kita bisa manfaatkan si wawasan ini karena kita punya visibility yang luas untuk mengoptimalkan sumber daya aplikasi dan operasional. Ya, dan akhirnya yang kita dapat, kita bisa jadi bayarnya pay per kan biasanya kan pay per what you need, ya. Jadi yang kita pakai hanya apa saja yang kita kita butuhkan. Yang kita nggak butuhkan, nggak perlu pakai. Artinya apa? Penggunaan kita bisa menjadi efektif dan efisien. Oke? Okay? Saya lihat dulu question. Gimana nasibnya Mas Welly? Masih jalan? Wah, banyak sekali. Asik nih. Wah. Mesti terima kasih nih sama Mas Welly. Pertanyaannya banyak sekali. Oke. Okay. Kelihatannya banyak yang hadir dari sesi yang tadi pagi ya. Nama-namanya masih familiar. Oke. Okay. Kita lanjut. Skala penskalaan. Mengelola permintaan secara efisien. Pentingnya penskalaan. Jadi kalau skala kalau apa? Kalau penggunaan kapasitas kita. Oke. Okay. Aman ya, well, aman ya. Oke. Okay. Nah, kalau kapasitas kita fix, kalau kita penggunaan kapasitasnya fix, modelnya kayak begini. Jadi batas atasnya ya udah nggak bisa berubah-berubah. Nah, masalahnya ini kan yang warna abu-abu ini kan jadi idle capacity atau kapasitasnya yang tidak terpakai. Kan yang abu-abu ini, semua yang abu-abu ini kan kita harus bayar juga dong, ya. Yang abu-abu ini kan kita harus bayar juga. Repotnya di situ. Jadi kita bayar lebih daripada apa yang seharusnya. Nah, kalau kayak begini, kita batasin, kita kasih cap begitu, emang berani ambil resiko kalau sampai ada kejadian di hari Rabu seperti ini, ya. Kapasitasnya malah kurang, ya. Kapasitasnya malah kurang. Nah, maunya kan seperti ini. Kita maunya seperti ini. Jadi ada satu fungsi yang menyesuaikan kapasitas lalu sesuai kebutuhan. Ya. Kalau lagi mengalami lonjakan, scaling out. Ya, penskalaan keluar. Namanya jadi aneh. Scaling out. Penskalaan keluar. Waktu kita tambahin kapasitasnya sesuai dengan lonjakan. Kalau lagi turun, scaling in, ya, di luar jam sibuk jadi scaling in. Dan kemudian juga dia bisa mengganti instans-instans yang sehat. Jadi si tugas si service ini dia juga dia punya fungsi yang namanya health check. Dia cek si instans-instansnya ada yang nggak sehat. Kalau orang kesibukan kan kecapean, nah itu bisa diganti sama pekerja-pekerja yang lain. Nah, ini tugasnya si auto scaling group. Jadi instance yang nggak sehat kita ganti dengan instance yang tidak sehat kita ganti dengan instance yang sehat. Dan kita hanya bayar sesuai dengan Anda yang guna dengan apa yang Anda gunakan. Di sini kan efektif banget. Nah, justifikasinya kan jelas. Yang warna hijau ini kan it means business. Ya. Jadi justified dong kita bayar sebesar bisnis yang berjalan pada hari itu justified banget. Ya, jadi kita nggak ada wasted-nya, ya, nggak ada wasted-nya. Si aktornya itu namanya auto-scaling. Auto-scaling, ya. Jadi dia memantau kurva permintaan untuk aplikasi kebutuhannya seperti apa, progresnya seperti apa, dia pantau. Ya. Dan pertama-tama nanti Anda tentukan nilai minimum, nilai maksimum, sama desired state yang diinginkan berapa. Minimumnya kita kasih 2 deh. Ya, kita kasih 2. Nah, tapi maksimum 10. Ya, karena kita juga mesti batasi yang sebelah atas. Karena yang sebelah atas juga jangan sampai nanti jebol. Ya, kalau misalnya totonya Anda di flat sama di dos gitu. Kalau kita nggak pasang atasnya, jebol ke atas kita bayarnya juga kan jadi lebih mahal, jadi mahal sekali untuk sesuatu yang bukan real business, ya. Jadi itu kan ada disruption, ya. Nanti kalau seperti ini, jadi waktu permintaan sedang ya waktu permintaan sedang, dia ngikutin desired state. Desired state-nya itu 6, ya ini yang ongoing. Dia sediain 6 instance, dia sediain 6 instance, ya. Nah, untuk penyediaan ini nanti Anda bisa buat ini pakai jadwal atau Anda bisa baca pakai CloudWatch. Kalau CloudWatch, dia lihat kapasitas utilization masing-masing instance ini. Kalau pakai jadwal, misalnya minggu depan kita mau Harbolnas, hari Senin, hari Sabtunya kita nyalain pakai jadwal, bisa seperti itu. Bisa manual pakai jadwal atau Anda bisa buat itu automated pakai CloudWatch. Ya, balik lagi ke sini. Jadi ini dalam kondisi permintaan sedang yang aktif 6. Waktu permintaan tinggi, ya, kemudian si auto scaling group ini dia akan tambah kekurangannya. Waktu permintaan lagi tinggi ditambahin 4 instance supaya memenuhi kebutuhan maksimum. Ya, kebutuhan maksimum akhirnya di desired state-nya jadi meningkat. Kenapa? Karena memang secara aktual permintaannya lagi tinggi. Ya. Kemudian waktu permintaannya lagi rendah, dia turun ke yang minimal. Jadi minimalnya 2, ya desired state-nya 2 juga. Kenapa? Karena desired state-nya mengikuti aktual permintaan pada saat itu, permintaannya jadi rendah. Ya. Dan kemudian juga nanti dia akan mengganti instance isi itu yang terganggu tanpa intervensi. Kalau ada yang sakit-sakit, dia ganti. Ya, yang nggak healthy langsung diganti secara otomatis. Dan kemudian si auto scaling group ini juga dia fungsinya menyeimbangkan kapasitas di seluruh availability zone. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini implementasinya, kalau yang di sebelumnya kan nggak ada gambar availability zone. Kalau di sini lihat ada gambar availability zone warna biru. Nanti best practices-nya itu kita punya 2 availability zone yang serupa, yang sama. Jadi kayak replicate begitu. Supaya apa? Ini bisa saling interchange. Ya, kalau sampai ada apa-apa, dia bisa lakukan failover. Dua-duanya bisa ready. Ya, bisa aktif-aktif, ya bisa aktif-aktif antara satu dengan yang lainnya. Karena kan kita juga harus mempertimbangkan high availability. Nah, kemudian kalau ada masalah, dia akan terminate, kemudian dia akan pulihkan lagi, ya. Terminate dia akan pulihkan lagi, ya. Tanpa yang lain sempat aware, user belum sempat aware, di belakang layar kita udah beresin sendiri. Untuk health apa? Untuk apa? Untuk instance-instance yang unhealthy. Oke. Okay. Nah, tadi si auto scaling group dia bertugas nambahin dan ngurangin. Nambahin itu dia cloning instance. Saya suka pakai istilah cloning. Ya walaupun jarang ada yang ngomong, tapi saya pikir kita bisa cloning untuk nambahin kapasitas. Dan kemudian kalau udah nggak kepake, kita bisa terminate. Nah, si ASG tugasnya seperti itu. Nah, sesudah diatur pengaturan kapasitasnya, nah sekarang kita mesti lihat aktor yang membagi tugas. Kalau kapasitasnya orang-orangnya udah ada, harus ada yang kasih tugas juga dong. Kalau udah ada orangnya nggak dikasih tugas, kan pada nganggur semua. Nah, yang membagikan tugas ini adalah si Elastic Load Balancing. Ya, si Elastic Load Balancing ini dia terima request dari semua user, dia bagi tugas secara sama ke semua instance. Ya, ini si Elastic Load Balancing ini jadi penting karena dia menjamin high availability atau di sini istilahnya ketersediaan yang sangat baik. Artinya apa? Semua instance ini dia terima tugasnya dan kalau ada apa-apa dengan salah satu, si user nggak akan ngerasa. Karena mungkin tugasnya ditambahin satu ke si instance yang ini. Sampai si instance yang belakang ini dia bisa recover. Karena begitu dia unhealthy, langsung diterminate, kemudian diganti dengan yang baru kan. Tapi sementara si instance yang A ini, dia kerja lebih berat dikit. Nanti begitu ready, baru dia balik lagi seperti ini. Makanya high availability-nya terjaga oleh karena si aktor ini. Si Elastic Load Balancing. Ya, si Elastic Load Balancing dia juga melakukan health checking. Ya, dia si Elastic Load Balancing kita bisa config untuk memanggil aplikasi-aplikasi yang ada di dalam instance ini. Kalau kita trigger si aplikasinya kita panggil, nanti dia lihat responsnya seperti apa, response code-nya seperti apa. Apa response code-nya 200 atau 400 atau 500? Ya, nanti kita akan cek. Kalau response code-nya 200, berarti something wrong. Kalau response code-nya 400, berarti something wrong. Kalau response code-nya 500, response code-nya 500 itu something wrong. Kalau response code-nya 200, berarti okay. Ya? Health checking. Kemudian ada fungsi di Elastic Load Balancing ini untuk menghentikan SSL atau TLS. Karena sebenarnya pada umumnya waktu masih dari luar, ini semua encrypted. Ya. Ini semua encrypted. Nah, waktu udah di dalam, untuk mempercepat proses, encryption-nya bisa di-stop. Karena kan di dalam ini sudah ada di dalam VPC. Ingat, logical isolation yang ada di kita udah bahas tadi di depan, di dalam ini mestinya udah aman. Kalau udah aman, supaya bisa lebih cepat pemrosesannya, ya sudah, nggak usah di-encrypt lagi deh. Nah, ini namanya kita menghentikan SSL atau TLS. Ya. Nah, CLB ini dia akan membantu untuk memantau operational. Ya. Dia dibantu sama CloudWatch. Jadi, si saya suka bilang ELB, Auto Scaling Group, sama CloudWatch ini trimasketir. Kayak trimasketir. Dia trimasketir, dia akan membangun soul-nya dari cloud technology yang namanya high availability sama scalability. Jadi si trimasketir ini adalah aktor-aktor pentingnya yang ada di cloud. Dia aktor penting yang ada di cloud. Ya. Nah, kemudian si load balancer ini untuk yang level aplikasi kita bisa custom, ya. Jadi kalau di level aplikasi nanti requestnya kan berupa HTTP request, ya, berupa HTTP request, ya. Nanti di HTTP request ini itu dia ada HTTP route-nya. Kalau yang image, ya. Berarti misalnya kalau ada satu kebutuhan dari user untuk request image, nanti dia akan kasih alamatnya /image. Nanti ada yang butuh execute at processing, nanti /API. Nanti ada yang mau ambil data, ada /data. Ini kita punya route-nya, ada HTTP route-nya. Nah, HTTP route-nya ini bisa dibaca sama si Elastic Load Balancer. Ya, jadi paketnya dibuka, headernya dibaca, sesudah dibaca, dia tahu, oh dia mintanya dia butuh gambar, saya tahu dia butuh gambar. Ya udah kalau butuh gambar, saya arahkan ke aplikasi satu. Ada lagi yang lain, oh dia butuh proses, dia butuh pemrosesan sesuatu. Ya sudah, saya arahkan ke aplikasi dua. Oh yang ini dia butuh data, tinggal ambil aja data dari aplikasi ketiga. Dia bisa melakukan routing. Dia bisa melakukan routing. Ini yang disebut dengan namanya content based routing. Ya, ini namanya content based routing. Gitu. Jadi si Elastic Load Balancer kita bisa modif. Tapi perlu diperhatikan kalau kita udah rubah menjadi content based routing, hampir bisa dipastikan bahwa si ELB ini nanti akan kehilangan kemampuan load balance-nya. Kalau yang pertama, original purpose-nya kan dia lakukan load balance. Artinya si aplikasi 1, 2, dan 3 dia akan balance. Kalau udah dimodif kayak begini, pasti nanti akan terganggu. Jadi nanti aplikasi 1, 2, dan 3 tidak akan load balance. Tapi pilihan ada di tangan Anda. Ya, pilihannya ada di tangan Anda. Oke. Okay. Nah, ini Kalau misalnya yang tadi untuk aplikasi, tapi kalau misalnya yang untuk TCP di layer 4 untuk transport layer, nah kita langsung panggil ke alamatnya, ke portnya, ya. Kita bisa dia kalau yang untuk network load balancer dia statik. Ya, dia nggak seperti yang application ini Anda bisa buat routing dan lain sebagainya. Kalau ini nggak, dia statik alamatnya, dia panggil ke IP statiknya. Ya, IP statiknya. Ya, ini yang network load balancer. Kenapa kita mau pakai yang network load balancer ini? Sebenarnya kalau yang kita pakai layer 4, layer transport layer, performance-nya lebih kencang. Karena kan dibungkusnya atau encapsulation package-nya kan lebih sedikit dibandingkan application layer. Application layer itu kan layer ke-7, saya itu nggak hafal-hafal banget ya. Jadi 7 layer, 7 OSI layer, makin atas kan bungkusnya makin makin tebal wrapping-nya. Tapi kalau di layer 4, wrapping-nya hanya sampai transport layer. Pastinya pemrosesannya akan lebih cepat. Ya, pemrosesannya akan lebih cepat. Oke. 15.20, ingat, tolong bantu ingatkan saya, 15.30 nanti off ya. Jadi karena kita nanti akan short break selama 10 menit ya. 10 menit, kalau misalnya yang 10 menit belum beres ya nggak apa-apa, nanti nyusul aja ya. Tapi kita sama-sama bareng-bareng semua kita istirahat 10 menit. Karena waktu kita terbatas. Ya, karena waktu kita terbatas. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mau ngomongin database. Database ya. Di database ini Anda bisa melakukan approach dengan dua cara, ya. Bisa juga ini karena kita udah tadi pagi saya udah jelaskan, dan buat teman-teman yang belum datang ya, ini saya ulangi. Karena pendekatan kita di lokal kan kita punya server. Server ini punya hard disk ya. Dia punya hard disk. Nah, di dalam hard disk ini nanti kita install aplikasi. Install database. Contohnya kita install MySQL. Kita install MySQL. Nah, pendekatan ini karena ini kan server. Ini kalau ini kan ada di on-prem. Kalau di cloud, ini juga ada. Ini ada EC2. Kemudian ini ada EBS. Ada EBS. Nah, akhirnya kita punya refleks yang sama, kita masukin juga database, dimasukin ke sini, MySQL juga sama. Refleksnya sama. Orang ada padanannya kok. Ya kan, memang mimicking, mengikuti apa yang ada di on-premise ya. Memang ada padanannya, nanti kita refleksnya juga sama, dilakukannya seperti ini. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ini yang kita sebut dengan VM DB. DB database yang kita taruh di dalam VM. Ya, tapi yang ini Anda harus manage sendiri. Bawa licensing-nya masuk sini, istilahnya bring your own license dibawa masuk ke sini. Boleh nggak? Boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah, nggak dilarang kok. Tapi ada layanan database AWS yang sudah tersedia, sudah disiapkan, sudah dikelola dan dipelihara. Anda nggak usah ngurusin administration, Anda nggak usah manage, Anda tinggal pakai. Dan ketersediaannya juga baik. Kenapa? Karena ini sudah manage services, artinya manage services dia sudah highly available dan juga fault tolerance, highly available dan fault tolerance ya. Nah, dan dia juga bisa scale, dia bisa scale. Kenapa? Karena udah di manage sama AWS. Di sini Anda nggak usah bingung-bingung bawa-bawa license. Semua pekerjaan administratif dan manajemen sudah di manage sama AWS. Nah, jadi kita bisa fokus sama performance, sama kinerja. Nah, karena semua infrastrukturnya sudah dikelola sama AWS. Tapi boleh nggak pilih salah satu? Boleh. Anda nanti tergantung preference, Anda mau pilih yang mana. Kalau yang ini, Anda di sini convenient. Kalau yang sini, berarti Anda bisa punya kontrol. Ya, Anda bisa punya kontrol. Ya. Nah, spesifiknya dari database yang kita punya yang namanya Relational Database Services. Ya, dia sebenarnya represent database-database yang Anda kenal. Ya, sebenarnya kayak Postgres, MariaDB, Oracle, SQL Server, dan MySQL. Ini kan teman-teman sudah familiar banget. Sama ada satu versi database yang dari update dari Postgres sama MySQL, ini versi terbarunya dibuat namanya Amazon Aurora. Ya, jadi ada beberapa version di mana Anda bisa pakai. Yang mana yang paling cocok buat Anda. Dan ini mudah diskalakan. Untuk naikin kapasitas atau turunin kapasitas, enak banget, gampang banget. Kemudian untuk patching segala macam, sudah dikerjakan secara otomatis sama AWS. Kemudian untuk backup, ini sampai 35 hari udah dikerjain. Ya, nanti Anda fokus untuk bikin yang di atas 35 hari. Yang di atas 35 hari baru Anda lakukan activity backup. Untuk database, Anda juga bisa lakukan snapshot. Nah, backupnya yang di atas 35 hari Anda buat dari sini. Bikin snapshot, snapshot, snapshot. Kemudian nanti Anda bisa simpan di S3. Anda bisa simpan di S3. Kemudian si RDS ini dia juga bisa penerapan multi AZ. Jadi kalau sampai ada apa-apa dengan availability zone yang satunya bisa pick up, ya bisa handle. Dia bisa langsung lakukan failover. Ya, dia bisa lakukan failover. Ya. Nah, dia melakukan failover-nya itu dengan melakukan penggantian host otomatik. Ya. Jadi DB host-nya, dia langsung akan reroute ke database yang standby. Kita nggak usah ngurusin apa-apa lagi, ya. Kemudian enkripsi data juga Anda bisa pakai waktu lagi in transit dan lagi at rest, ya. In transit dan at rest Anda bisa bisa lakukan enkripsi data. Oke. Nah, tadi saya sempat mention bahwa ada satu produk update-nya dari si Postgres sama MySQL. Dia namanya Aurora, ya. Jadi ini merupakan satu update ya atau upgrade dari si database yang sebelumnya, di mana Anda bisa punya relational database untuk keperluan skala yang besar. Di kelas corporate atau company atau corporate, Anda bisa punya database yang proper lah ya. Nah, dia itu compatibility-nya baru hanya dengan MySQL dan Postgres. Ya, di mana dia punya kapasitasnya bahkan 5 kali lebih cepat dari database MySQL standar, dan kemudian kecepatannya 3 kali lebih cepat daripada database Postgres standar. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada untuk durability, dia punya backup disimpan di S3. Dan dia bisa punya sampai 15 replika. Jadi dia bisa mengklon dirinya sendiri. Kemudian kita jadi punya database replika sampai 15 buah. Nah, 15 buah ini bisa untuk tujuannya read only. Ya, read only. Ya, jadi sementara database masternya itu dia tugasnya hanya untuk manage yang writing, nah 15 yang lainnya ini bisa digunakan untuk read only. Dan by the way, harganya ini 1/10 cost-nya dibandingkan database yang sebelumnya, RDS ya. Di harganya 1/10 dari cost yang sebelumnya. Jadi untuk Anda yang mau implementasi mungkin bisa explore ini karena memang manfaatnya banyak sekali. Nah, sementara ini kita masih bahas mengenai yang database relational, ya. Jadi sebenarnya di AWS sendiri kita sediakan berbagai macam database. Bukan hanya yang relational, tapi ada juga yang non-relational. Yang relational kita banyak kenal. Jadi pada implementasinya kita ada ada row and column, kemudian skemanya fix. Kemudian nanti kalau untuk query kita panggil pakai SQL query, SQL statement, dan scalability-nya nanti vertikal, ya. Jadi contohnya seperti ini, sesuatu yang kita sangat-sangat familiar. Tapi ada juga tempat penyimpanan yang non-relational di mana nanti penyimpanannya pakai key value atau dokumen atau grafik. Skemanya dynamic, ini jauh lebih loose. Jadi kalau kita menyimpan data dari internet, dari mining, social media bisa disimpan dari sini karena dia dynamic. Ya, nanti waktu query kita pakai collection, ya, kemudian scalability-nya bisa horizontal. Ini size-nya bisa unlimited dan performance-nya jauh lebih cepat daripada yang relational, ya. Oke, kita menjelang pukul 15.30. Kita istirahat dulu selama 10 menit. Saya kasih waktu istirahat selama 10 menit, saya akan pasang timer. Enggak ada timer ya? Oke, nggak ada timer, nggak apa-apa. Jadi nanti kita kembali pukul 15.40. Ya. Saya kasih waktu dulu buat Anda short break. Sampai ketemu lagi 10 menit mendatang. 15.40 kita kumpul lagi. Kita lanjut. Thank you.